bersinar di matamu. Sambil terus berjalan menembus hutan jambu, di mana kita selalu bertemu dengan terharu mengenangkan kembali saat lalu. Tiupan angin membuatku terlena saat itu, terlena you.